hatimu bagai batu tak menaruh iba padaku yang menanggung rindu menantikanmu. Kau datang tanpa kau tanamkan cinta padaku, dan setelah itu kau tinggalkanku. Oh, buat Anda